cari lagi butir-butir cintaku yang lama terbuang. Apakah pada gelombang lautan atau hirup pikuk jalanan? Semua sungai ingin kususuri, semua bukit akan kudaki, semua padang belantara akan kutembus. Harus kutemukan lagi si butir cintaku yang hilang di telan dusta. Kemarau panjang, jalanan. Semua bumi ingin ku jejaki, semua langit akan ku daki, semua bintang-bintang akan ku tembus. Harus ku temukan lagi si butir cintaku yang hilang di dalam dusta. Kemarau